Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul ugyatan milisani yafgahu qali. Haitu ta'allumaha ta'lima darak wa darkirna fal intifa' wal hasalata masyubi kitab ila sunnati rasulih hudwa ila al-huda wa dalala ala al-hayra. Qala al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi al-darain amin. إلى قوله وإياك والتفكر في ذات الله تعالى وصفاته dan hati-hati janganlah kalian bertafakur dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya min haitsu tatallubul mahiyati wa ta'akkulul kaifiyah dari segi dengan mencari-cari hakikat, mencari-cari zat Allah subhanahu wa ta'ala dan berfikir bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ada. Faqallama wuli'a bidzalika ahadun illa wahawa fi mahawit ta'til aw tawarrata fi tawarruqati tasbih. Tidaklah seseorang menyukai hal tersebut kecuali dia akan terjerumus ke dalam lubang pengangguran, atau dia akan terjerumus dalam masalah yang menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Wa qarruya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fi zatillah fa innakum lan taqdiruhu haqqa qadrih. Telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertafakkurlah dalam tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah sekali-kali kalian bertafakkur dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena kalian tidak akan mampu dengan kemampuan yang sesungguhnya. Wa hadza ma qasadna dzikrahu min adabi hadhihi al-dha'if. Dan inilah yang kami inginkan untuk kami sebutkan daripada adab-adab tugas ini. Maka di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, setelah sebelum-sebelumnya menganjurkan kepada kita untuk kita bisa bertafakkur, untuk kita bisa mengambil pelajaran dengan merenungkan apa yang kita lihat, dengan merenungkan apa yang kita rasakan dan yang kita dapatkan daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Habib Abdullah Al-Haddad juga kemarin-kemarin menjelaskan dan memberikan kepada kita cara-cara bagaimana kita bertafakkur. Banyak cara kita untuk bertafakkur. Bertafakkur tentang dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertafakkur dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertafakkur dengan kematian yang tidak lama akan datang menjemput kita. Bertafakkur dengan kehidupan dunia yang menipu, yang singkat. Dan bertafakkur dengan keadaan akhirat dan seterusnya. Tapi diwanti saat ini, dalam kesempatan ini, janganlah kalian sekali-sekali bertafakkur dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian sekali-sekali memikirkan, membayangkan bagaimana bentuknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Allah ada di mana? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa berdiri? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa hidup? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa ada? Semua itu harus kita jauhi. Semua itu bisikan-bisikan yang sengaja oleh iblis dibisikan kepada manusia sehingga manusia nanti akan menjadi ragu kepada Tuhannya sendiri. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, kepada sahabat-sahabatnya, jika datang kepada kalian setan, kemudian setan bertanya kepada kalian, man khalaqas sama, siapa sih yang menciptakan langit itu? Maka kemudian kalian akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Maka setan nanti akan bertanya lagi, siapa yang menciptakan bumi? Man khalaqal arad? Maka kalian akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ujung-ujungnya setan akan bertanya, wa man khalaqallah? Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala ya? Kalau langit diciptakan Allah, bumi diciptakan Allah, langit, bintang diciptakan Allah, matahari diciptakan Allah, semuanya diciptakan oleh Allah, terus Allah sendiri siapa yang menciptakan? Ini bisikan yang jelek. Ini bisikan setan yang sengaja memang ingin membuat manusia terjerumus dalam kehancuran. Ingin menghilangkan iman seseorang sehingga dia akan menjadi ragu tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masa ada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kalau terjadi hal tersebut, katakan amantu billahi wa rasuli. Kalau ada bisikan tersebut, katakan bahwasanya aku beriman kepada Allah, aku beriman dengan Rasulnya. Mau kalian bertanya tentang kepadaku tentang siapa yang menciptakan Allah, aku tidak peduli. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah dijelaskan oleh ulama, tidak ada yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sesuatu yang mustahil menurut akal dan menurut syariat. Kalau memangnya di situ ada yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti akan ada sesuatu yang menciptakan siapa yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada sesuatu tersebut, berarti ada lagi sesuatu yang akan menciptakan sesuatu, dan itu akan tidak akan pernah ada akhirnya, tidak akan pernah ada ujungnya. Dan sesuatu tersebut sesuatu yang mustahil. Jadi kita yakini dan kita iman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada. Dan jangan sekali-kali kita membayangkan, memikirkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ada, siapa yang membuat Allah, menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita percaya, tidak ada keraguan dalam diri kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan ada, dan termasuk sifat Allah yang wajib kita imani, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat kidam. Allah mempunyai sifat kidam yang artinya tidak ada awalnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada awalnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ada awalnya, berarti Allah hadis. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala hadis, berarti akan ada sesuatu yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dulunya tidak ada menjadi ada. Tapi kita katakan Allah bukan hadis, tapi Allah qadim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada awalnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak terciptakan dengan benda atau dengan materi berbentuk ini, berbentuk itu, bertempat tinggal di sini, bertempat tinggal di situ, ada di sini, ada di situ. Tidak. Semuanya itu tidak benar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada di satu tempat, ada di tempat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala sekarang ada di sini. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ada di langit. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak di langit, tidak di bumi. Allah ada di mana-mana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa innaka lan taqdiruh. Tadi di kitab kita baca, kalian tidak akan mampu berpikir bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ada, sedangkan Allah tidak diciptakan dari benda, Allah tidak diciptakan dari matahari, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sifat. Ketika datang orang-orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, jelaskan kepada kami, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kamu itu diciptakan dari apa? Amin zahabin amin fiddah. Apa Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan dari emas atau Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan dari perak? Maka kemudian turun ayat Suratul Ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di situ. Qul, katakan wahai Muhammad, wallahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala maha esa. Allah satu. Allahus Samad, qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala yang dibutuhkan oleh semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara. Kalian semuanya fakir, kalian semuanya manusia yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, satu orang pun. Laisa kamitslihi syai'un, tidak adalah sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala mukhalafatun lil hawadis, termasuk sifat Allah yang kita yakini Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan hawadis, dengan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu zalik, setiap ada lintasan di hati kita dan lintasan itu mengatakan bahasanya Allah itu bentuknya seperti ini, Allah itu begini, Allah begitu, fallahu khilafu zalik, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda dengan apa yang terlintas di hati kalian semuanya. Hati kita tidak akan mampu untuk hatta walaupun untuk berpikir bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak berbentuk, Allah tidak tidak merupakan benda matahari, atau tidak bersifatkan dengan sifat hadis, bergerak, duduk, berdiri. Itu semuanya bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, katanya Habib Abdul Haddad, hati-hati dengan hal yang seperti itu. Jangan kalian membayang-bayangkan, menghayalkan bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita katakan oh kadang-kadang mereka mengatakan Allah fis sama, enggak. Walaupun Allah di langit pun tidak kita yakini. Itu perlu ditakwil. Kalau misalnya ada Allah, seseorang yang mengatakan Allah di atas, itu maksudnya rahmatnya Allah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Tapi kalau zat Allah Subhanahu wa taala sendiri, itu tidak ada di suatu tempat tertentu, tidak ada di tempat yang lain, tidak. Allah ada di mana-mana. Itu yang kita yakini, itu yang kita imani. Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana dan Allah ada. Oleh karena itu, ketika sahabat radhiyallahu taala anhum sedang duduk-duduk bertafakur bagaimana mereka membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bentuknya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Sedang apa kalian semuanya di sini? Ya Rasulullah, kami sedang bertafakur bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Bertafakurlah dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian sekali-kali bertafakur dalam sang pencipta. Jangan bertafakur dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana bentuknya, jangan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Habasaina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-ajaz anil idrak idrak. Ketidakmampuan seseorang untuk berpikir bagaimana Allah bentuknya, itu adalah berarti dia mampu. Kalau dia merasa mampu membayangkan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sesuatu yang salah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dibayangkan. Jangankan Allah, surga aja dikatakan oleh Rasul, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Kenikmatan surga aja tidak pernah terlintas di hati manusia. Setiap terlintasan di hati manusia tentang kenikmatan-kenikmatan surga, itu semuanya salah. Kenikmatan di surga bukan seperti itu. Berbeda dengan apa yang ada di lintasan manusia. Kalau itu hanya surga, apalagi zat Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti yang kita yakini, Allah Subhanahu wa taala ada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya, tidak ada yang menciptakannya. Jangan seperti sebagian kelompok yang mereka dinamakan Dahriyun. Mereka punya keyakinan bahwasanya alam itu berdiri dengan sendirinya, tidak ada penciptanya. Jadi matahari dengan sendirinya dan seterusnya, kejadian itu dengan sendirinya. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak membinasakan kami semuanya kecuali karena memang berjalannya alam semesta ini dengan sendirinya. Pernah Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, seorang yang alim faqih sahibul mazhab, tapi dia juga cerdas, punya akal yang hebat. Ketika beliau diajak berdebat oleh kelompok yang meyakini segala sesuatu terjadi dengan sendirinya, termasuk alam ini berjalan dengan sendirinya, maka di situ Imam Abu Hanifah memberikan penjelasan dalil-dalil syar'i dari Quran dan hadis. Tapi mereka tidak percaya, karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Imam Abu Hanifah mengatakan kepada mereka, sudah kita tunda pembahasan ini, perdebatan ini. Insya Allah besok kita lanjutkan. Jam sekian kita lanjutkan di tempat ini. Akhirnya Abu Hanifah keesokan harinya, tepat pada waktu yang sudah disepakati, Abu Hanifah baru berangkat. Dan Abu Hanifah sengaja untuk terlambat berangkat, sengaja terlambat, tidak sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh mereka dalam menentukan waktunya. Ketika Abu Hanifah datang kepada mereka dengan keadaan terlambat, mereka menunggunya sudah waktu yang lama, dalam waktu yang lama menunggu Imam Abu Hanifah, maka mereka mengatakan, ya Abu Hanifah, kenapa kamu tidak menepati janji? Kenapa kamu tidak datang tepat waktu? Oh ya maaf wahai jamaah wa ikhwani, aku tidak sengaja terlambat. Terus kenapa kamu sebabnya terlambat? Iya, ini ceritanya begini. Aku kesini kan melewati sungai dari rumahku. Ketika aku mau menyeberangi sungai, aku tidak mendapatkan perahu yang biasanya aku lihat. Kebetulan di saat itu aku tidak melihat satu perahu pun. Terus kok bisa kamu sekarang sampai kesini kalau kamu tidak mendapatkan perahu? Ya itulah ajaibnya. Memang apa yang terjadi? Yaitu ketika aku sedang mencari-cari perahu, tahu-tahu ada angin. Dan angin itu merobohkan pohon yang berdiri tegak. Tahu-tahu pohon tersebut membelah menjadi dua. Batang kayu pohon itu membelah menjadi dua. Kemudian tahu-tahu datang besi yang sudah tajam, kemudian besi dengan kayu itu menjadi satu. Tahu-tahu terjadi yang namanya kampak alat. Kemudian itu kampak memotong-motong kayu tersebut menjadi bagian-bagian tertentu, kemudian menjadi nyatu lagi, dan tahunya menjadi perahu dengan sendirinya. Itulah yang ajaib. Wah, Abu Hanifah, katanya mereka, kamu ini sudah sadar-sadar apa enggak sih? Gila apa enggak? Ya memangnya kenapa? Ya masa perahu akan menjadi terjadi dengan sendirinya, pohon terbelah menjadi dengan sendirinya, kemudian menjadi perahu dengan sendirinya. Kamu ini sekarang sadar apa? Kamu terlambat minum obat mungkin? Loh, memangnya kenapa? Ya tidak mungkin lah, katanya Abu Hanifah. Kalau perahu tidak mungkin menjadi dengan sendirinya, bagaimana kamu melihat alam ini? Langit, bintang, matahari, siang, malam, kejadian orang mati, orang lahir, hujan, panas. Apa kamu yakini kamu itu semuanya berdiri dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya? Kalau perahu aja tidak mungkin kamu merasa heran, apalagi sesuatu yang lebih besar daripada hanya perahu. Hanya mereka pun bungkam, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Imam Abu Hanifah. Inilah akal Imam Abu Hanifah, terkenal dengan akalnya. Oleh karena itu, karena mereka bertanya kepada Imam Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, mungkin masa tidak ada yang menciptakan oleh Allah? Pasti sesuatu itu diciptakan. Nah mungkin sebelum Allah itu tidak ada lagi. Ya coba kamu hitung sebelum angka 9 berapa? 8. Sebelum angka 8 berapa? 7. Sampai sebelum angka 1 berapa? 0. Sebelum 0 berapa? Tidak ada. Ya ada kan, berarti mungkin kan. Kok sebelum 0 tidak ada? Tidak mungkin. Iya ya. Sebelum 0 tidak ada. Ya kalau angka aja sebelumnya tidak ada, ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Ya mungkin aja Allah sebelum Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Allah Subhanahu wa taala al-awwal, Allah al-akhir. La khaliqa lillah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mewujud. Allah yang penting kita yakini, Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Allah bersama kita. Dan kita hanya berkewajiban dan beriman, berkeyakinan dengan sifat-sifat Allah. Allah Maha Kuat, Allah Maha Mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Allah Maha Perkasa, Allah Maha. Itu sifat Allah. Enggak usah kita bahas zatnya Allah, bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mampu. Lan takdiru, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan takdiru. Yang penting kita yakini sifat-sifat Allah, kita yakini Allah Subhanahu wa taala ada. Ya, oleh karena itu nanti di akhirat kita akan melihat dan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kita di situ akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang diyakini dan inilah yang diambil oleh ulama. Bahasanya nantinya di akhirat makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan surga, dan siapapun yang mendapatkan kenikmatan surga pasti akan mendapatkan kenikmatan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Khilafan lil Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah kelompok yang sesat, mereka berkeyakinan bahwasanya di akhirat pun nantinya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dipandang. Tapi itu keyakinan yang salah, tapi keyakinan ulama yang hak, ulama yang benar, mazhab yang benar, bahwasanya di akhirat nantinya Allah Subhanahu wa taala akan bisa dipandang. Semoga kita semuanya diberikan nikmat memandang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak dalilnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di saat itu nantinya wajah-wajah mereka berseri-seri, wajah-wajah mereka bergembira, senang, terhibur. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena di saat itu mereka memandang kepada Tuhan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya, ketika sahabat berduduk-duduk bersama Nabi Muhammad SAW melihat bulan purnama, maka disitulah Rasul SAW berkata kepada mereka, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar laylatal badar la tudahbuna fi ru'yati. Wahai kalian semuanya, ketahuilah bahwasanya nantinya kalian di akhirat kalian akan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan memandangnya dengan jelas sebagaimana kalian memandang kepada bulan purnama. La tudhamuna fi ru'yati. Kalian tidak perlu berdesakan untuk memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pakai kacamata, tidak jelas sini, kurang pakai kacamatanya, tidak perlu. Dengan sejelas-jelasnya sebagaimana kalian akan memandang kepada bulan purnama. Oleh karena itu dalam riwayat, ketika datang ayat, turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila." Barang siapa di kehidupan atau di alam dunia ini a'ma, dia adalah buta, maka di akhirat pun dia akan buta juga, bahkan lebih buta lagi nantinya. Tahu-tahu datang Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang sahabat yang tidak mempunyai penglihatan, kedua matanya buta. Maka di situ Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum sedih dengan turunnya ayat tersebut. Kalau di dunia buta, maka di akhirat akan lebih buta lagi. Maka beliau langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nazalat al-aya wa qad ahzanatni. Telah turun ayat dan itu ayat telah membuatku sedih ya Rasulullah. Laqad raditu bil ama fi dunya wa la utiku fil akhirah. Aku telah bersabar. Aku ridha ya Rasulullah. Aku diberi cobaan dengan kebutaan di dunia, tapi aku tidak mampu ya Rasulullah untuk menjadi buta lagi di akhirat nantinya. Tahu-tahu turun ayat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ketahuilah yang dimaksud dengan buta di dunia adalah bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Artinya barang siapa yang di dunia hatinya buta, maka di akhirat akan lebih buta lagi hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan buta yang dimaksud buta matanya, kedua matanya, tidak. Kemudian Rasul SAW mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum yang kedua matanya buta, afala tardo an takuna awwala man yanzuru ila dzatillah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kamu ridha, tidaklah kamu senang, tidaklah kamu rela Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, kamu adalah orang yang pertama kali nantinya memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, bisarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bahkan mengatakan, awwal man yanduru ila wajhillahi ta'ala fil akhirah al-a'ma. Orang yang pertama kali nantinya memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberi cobaan buta matanya. Tapi dengan sabar. Tapi dia terima dan tetap dia ibadah kepada Allah dan tetap dia beriman kepada Allah. Tidak ada sama sekali dia berontak di hatinya atau mengatakan kenapa aku dibutakan aku ini, tidak. Ya, Habib Abdullah bin Hadad sahibul kitab dari kecil, dari bayi sudah buta. Habib Ahmad bin Hasan al-Attas juga demikian, tidak melihat dengan kedua mata kepalanya dan banyak-banyak di antara umat. Tapi mereka menjadi orang yang saleh, menjadi ulama bahkan, menjadi alim. Kita yang tidak diberi cobaan buta oleh Allah, kita kadang bodoh, tidak mengerti apa-apa. Inilah Habib Abdullah Hadad, Masya Allah. Ya, tapi menjadi Masya Allah. Ya, inilah yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, pernah bersabda, an rabbihi, daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, ma jazaa'u man salabtu karimata, wahai Jibril, apa sih balasan daripada balasan untuk orang atau untuk hamba yang telah aku cabut kenikmatan kedua matanya. Kemudian Jibril mengatakan, subhanaka la ilmana illa ma'allamtana, ya Allah yang maha suci, maha mulia, tidaklah aku mempunyai ilmu tentang itu, kamu yang lebih tahu tentang itu. Maka ya Jibril, jazauhu al-khuludu fi dari wan-nadhar ila wajhi. Wahai Jibril, ketahuilah balasan bagi orang yang aku berikan cobaan kedua matanya buta dan dia sabar menjalaninya, maka akan kekalkan dia nantinya di surgaku dan aku berikan kepadanya nantinya nikmat memandang kepada wajahku. Itulah nikmat yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lilladzina ahsanu husna wa ziyada. Lilladzina ahsanu husna wa ziyada, bagi mereka yang berbuat baik mereka akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan mereka akan mendapatkan tambahan yang lebih daripada kebaikan itu sendiri. Apa yang diperkatakan kebaikan? Husna. Ahli tafsir mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan husna, kebaikan, adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ziyadah, yang dimaksud wa ziyadah, dan bukan hanya mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala tapi tambahan nikmat yang lain. Ziyadah di sini adalah an-nadhar ila wajhillah Subhanahu wa taala. Memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Akan didapatkan dua hal ini, surga dan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa? Lilladzina ahsanu, bagi orang yang mau berbuat baik, bagi orang yang mau berbuat kesolehan, bertaat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal asri, innal insana lafi khusur, illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi zaman, wal asri, innal insana lafi khusur, sesungguhnya manusia nantinya akan berada dalam kerugian. Illa, siapa kecuali ida, siapa? Illa ladina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Illa ladina amanu wa amilu salihat, beriman dan berbuat amal soleh, kebaikan. Ladina amal soleh wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling memberi wasiat kepada temannya, kepada yang lainnya untuk sabar, saling memberi nasihat kepada yang lainnya dan wasiat kepada yang lainnya dengan kebenaran. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ini saling peduli dengan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, saling memberi nasihat. Ya, ini mereka orang-orang yang nantinya tidak rugi, mereka adalah orang-orang yang beruntung nantinya di akhirat. Ya, mereka adalah yang akan mendapatkan nikmat memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling nikmat yang ada di surga nanti. Bukan kenikmatan nanti kita akan mendapatkan bidadari yang cantik, yang lebih cantik daripada wanita yang paling cantik sekalipun di dunia. Bahkan ludahnya pun satu kali meludah akan membuat dunia ini harum. Satu keringatnya pun jatuh ke alam dunia akan membuat dunia ini semerbak harum. Itu bidadari. Minuman akan terlihat di lehernya, di tenggorokannya dari betul-betul putihnya. Tapi itu hanya kenikmatan, yang kenikmatan itu juga didapatkan oleh hewan yang lain, kenikmatan makanan yang lezat, minuman yang enak-enak, itu harta binatang pun mendapatkannya. Tapi kenikmatan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala itu khusus. Dan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang paling agung yang tidak didapatkan oleh orang kafir, dan itu yang membuat orang kafir rugi. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum an rabbihim, innahum orang-orang kafir nantinya, an rabbihim yawma idzin mahjubun, mereka akan mahjub, terhalangi daripada Tuhan mereka, yaitu memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, inna lillahi khawas minal ibad, Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba pilihan. Lau hujibu anillahi sa'ah fil jannah fil akhirah lastaghasu min na'imiha kama staghasa ahlun nar min adabiha. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pilihan-pilihan nantinya di akhirat, andai kata nantinya mereka dihijabkan, mereka dihalangi untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sebentar, mereka akan menderita. Mereka akan mengadu sebagaimana menderitanya orang-orang yang ada di neraka karena siksaan yang ada di neraka. Karena apa? Karena sangat nikmatnya memandang kepada zat Allah, sampai-sampai kenikmatan surga yang lain itu seakan-akan itu azab, bukan nikmat lagi. Memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, itulah yang diinginkan oleh para orang-orang soleh. Mereka masuk surga bukan karena apa? Mereka ingin untuk memandang kepada zat Allah, memandang kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang soleh, yang mana orang soleh ini 20 tahun sudah melihat Lailatul Qadar. 20 tahun, 20 kali Ramadan melihat dan mengetahui Lailatul Qadar, yang di situ doa manusia akan dimustajabkan, akan dikabulkan, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang yang soleh ini mempunyai keluarga dan mereka hidup dalam kemiskinan. Sehingga suatu waktu anaknya ini berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, bukankah kamu ini setiap Ramadan melihat Lailatul Qadar, mengetahui Lailatul Qadar, yang andai kata kamu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat itu pasti akan dikabulkan doamu. Wahai ayahku, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah meminta agar rezeki kita diluaskan, akan kita diberi rezeki yang lebih luas, lebih banyak, diberi kekayaan?" Apa katanya ayahnya? "Uffin laka min walad. Celaka aku punya anak seperti kamu ini. Pikirannya hanya dunia, dunia, dunia. Yang diharapkan diminta dunia. Ketahuilah wahai anakku, li islim sana ara Lailatul Qadar. Aku 20 tahun melihat Lailatul Qadar, mengetahui Lailatul Qadar. Demi Allah, aku meminta surga pun tidak kepada Allah. Karena apa? Malu. Aku malu mau minta surga, apalagi mau meminta dunia, apalagi mau minta harta kepada Allah SWT. Minta surga malu. Aku hanya berdoa kepada Allah. Aku hanya mengharap ketiga itu kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ridha anni wa makinin nazar ila wajhik. Allahumma ridha anni wa makinin nazar ila wajhik. Ya Allah, ridailah aku. Ridailah aku. Berikan aku ridamu ya Allah, dan berikan aku nikmat memandang kepada wajahmu. Itu aja yang aku minta kepada Allah. Itu aja yang aku doakan, panjatkan kepada Allah SWT. Tidak yang lainnya, surga pun tidak. Inilah yang kita katakan, mereka keinginan salafus saleh, pikiran mereka bukan menikmati surga, tapi mereka ingin memandang kepada zat Allah, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang yang soleh pernah ditanya, apakah ada sesuatu yang nantinya lebih nikmat daripada kenikmatan surga? Ya ada, yaitu al-ittima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan, yaitu berkumpul dan memandang kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan, dalam keadaan terjaga. Itu nikmat yang lebih daripada kenikmatan surga, apalagi memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memandang kepada zat Allah, melihat kepada zat Allah, sesuatu yang memungkinkan, bukan mustahil. Kenapa? Karena Allah ada, dan sesuatu yang ada pasti bisa dilihat. Tapi itu tidak terjadi di dunia, itu terjadi nantinya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak akan terjadi, kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberi kenikmatan bisa memandang kepada zat Allah dengan kedua mata kepala sendiri, bukan dengan roh, bukan dalam mimpi, tapi kedua mata sendiri melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk Nabi Muhammad, itu pun bukan di alam dunia, tapi Rasul melihatnya di alam atas sana. Ini khusus Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa sekalipun tidak dipenuhi permintaannya, ketika mengatakan qala Qala Rabbi arini andu qala Rabbi dikatakan andur ilaik qala arini andur ilaik atau makna yang dikatakan oleh Nabi Musa, ya Allah biarkanlah aku untuk memandang kepada zat-Mu. Qala fa innaka lan tarani. Allah menjawab, fa innaka lan tarani, sekali-kali ya Musa kamu tidak akan bisa melihatku. Ini memungkinkan di sini menunjukkan bagaimana Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memandang kepada wajah Allah, berarti menunjukkan memungkinkan itu terjadi. Kalau tidak memungkinkan terjadi, tidak mungkin Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil terjadi. Nabi Musa meminta, tidak mungkin. Pasti bisa aja terjadi. Tapi ternyata ditolak permintaan Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabi Muhammad tidak perlu meminta kepada Allah, tapi Allah lah yang memberi kenikmatan dan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, beliau itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Ini melihat dan memandang kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia tidak akan terjadi kecuali untuk Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Kalau dalam keadaan mimpi, bisa aja itu terjadi. Mungkin, karena Imam Ahmad sendiri mengatakan, aku pernah bermimpi melihat Allah SWT 99 kali. Dan ke-100 kalinya aku bertanya kepada Allah, ya Allah, ma afdal ma taqarrabal mutaqarribuna ilaik. Ya Allah, apa yang paling afdal, ibadah yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepadamu. Maka di situ Allah menjawab, bikalami ya Ahmad, dengan membaca kalamku, membaca Al-Quran. Sama Imam Ahmad bertanya, bifaham obi oi faham, dengan faham atau tidak dengan faham. Apa harus dengan faham membaca Al-Quran menjadi ibadah yang paling afdal? Bifaham atau bihayri faham. Baik membaca Al-Quran dengan faham atau tidak faham, tetap itu adalah ibadah yang paling afdal dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Semoga kita nantinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, memandang kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kita. Ala hadin yakun ya salihah jami'al khairin wa hayya ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.